Mitra bisnis, beberapa waktu lalu pengusaha menjerit soal waktu mengeluarkan barang di Tanjung Priok yang semakin hari semakin lama, yakni sekitar 2 minggu, dari sebelumnya hanya 4-7 hari. Kondisi ini menyebabkan ongkos logistik membengkak. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Karena proses pengurusan dokumen, entah apa yang terjadi pada proses ini yang menyebabkan waktu mengendap barang di dalam pelabuhan itu semakin lama, dan alternatif untuk nyimpan untuk sementara karena pembangunan jalan tol airport itu membuat ruas yang tadinya 4 menjadi 1 dan semakin kacau. Jadi perpaduan dua itu yang justru menambah mahalnya ongkos. Semakin lama di dalam, semakin mahal karena itu sewanya harian, sewa gudangnya harian. Dan proses ke gudangnya dari pelabuhan karena jalan-jalan di luar pelabuhan macet menambah luar biasa ongkos logistik ini. Tapi sebetulnya kan ini bisa diselesaikan dengan mudah ya, semua bisa diantisipasi, jalan tol, tiang pancangnya kapan dibuat, kemudian konsekuensinya apa, dibuat alternatif penyelesaian atau diperbanyak polisinya di sana dan macam-macam. Ini yang membuat kita makin yakin bahwa negara kok tidur aja gitu ya, negara tidak melaksanakan perannya sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Karena semua sebetulnya bisa diantisipasi. Semakin lama barang di dalam, mengapa Menteri Keuangannya diam saja? Sampai sekarang Menteri Keuangannya diam, Dirjen Bea Cukainya juga tidak bicara. Jadi seperti tidak ada yang mengurusi. Ya seperti saya sampaikan, tidak ada persoalan sejauh ini yang kita lihat ya, urusan bongkar muat tidak ada. Jadi pengurusan dokumen itu, dwelling time itu kan pengurusan dokumen yang terkait dengan persoalan bea cukai. Tapi ini juga sekaligus mungkin jadi pelajaran buat kita, sangat boleh jadi di dalam pelabuhan itu masih banyak raja-raja kecil. Jadi harus ada namanya port authority ya, yang mengurus semuanya ini, yang diberikan kewenangan untuk menata semua ini, karena di sana ada TNI Angkatan Laut, di sana ada Kementerian Perhubungan, ada bea cukai, ada karantina hewan, ada karantina tanaman, ada banyak sekali. Jadi kalau port authority-nya tidak diberikan apa ya, kewenangan yang koordinatif sifatnya gitu, ya semua orang menjadi raja-raja kecil di dalam. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.